قال المعلم رحمه الله الثالث التعليق وهو إبطال العمل فقط لا محل لمجيء ما له فضل الكلام بعده وهو لو إذا نقض لن تقول زيد قالوا ومن نبي قال تعالى لقد علمت معه لا ينطقون wala nabiy nahu alim dhal zaidul qaim wala wa inna nabiy nahu alim zaidul qaim wa anta tasbar nahu aitu zaidul qaim am amma wa qala ahad al mulain ism istifa nahu alim tu ayu abu فالتعليق واجب إذا وجد شيء من هذه المعلقات جدد يعني قدك التعليق yakni secara lambat data namanya dalam kurung tidak terdapat tanda-tanda nasab yang tertular namun secara mahal dianggap beramal. Namun secara mahal dianggap beramal. Taklik wajib diterapkan jika setelah dhanna wa akhwatuha dan fa'ilnya, jika setelah dhanna wa akhwatuha dan fa'ilnya terdapat sesuatu berikut ini. A. Alamul ibtida. Lam al-ibtida. Contoh. Zonantu la Zaidun qaim. Zaidun pada Rahimun Khobar. Jumlah ismiyah Zaidun Rahimun fi mahali nasbin maful fi izan. Salamat Zaidun tetap dirobakan, Qaimun tetap apa ini? Dirobakan. Tapi secara mahal, susunan perkataan itu mahal asal menjadi mahal bimnya dhanna. Kenapa? Karena setelah dhanna ada lamun tidak. Setelah dhanna dan akhirnya tentunya ya, ada lamun tidak. La Zaidun Qaimun. Wajib ini. Tak boleh donat tu lah Zaidan Qa'iman tak boleh. Selama ada lamun tidak wajib taklim. B. Ma'an nafiyah. Contoh. Lamat alim tak. Ma'an ulangi yang tinggul. Makhluk nasbin, makhluk bin, dari alimta, karena taklik, bahkan setelah alimah dan akhirnya terdapat mana dia, dapat alimta maha ulamnya. Ceng la an-nafiyah contoh alim tu la Zaidun qa'imun wal amra. Zaidun tada qaimun khabar, tada khabar fi mahalli nasbin, khabar min alimtu. Karena setelah alimtu adalah nafiyah. Terjadi ta'lim. Secara lafaz tidak terlihat mudharat khabarnya dinasab, tapi secara mahal dianggap mahal nasab jadi maf'ul bih. Ya. Oke. Ma nafiyah. Ma in nafiyah. Nahu alimtu in Zaidun qa'imun. In hamzatul istifham. Contoh alimtu an Zaidun qa'imun am amran. Thank you. Salah satu dari dua mempunyai lenang kurba kesucian. Salah satu dari dua mempunyai lenang kurba kesucian. Kaum akan lain. Contoh alim itu ayuhum agungan. Ayuhum mampun lebih yang pertama. Jadi bisa. Ya. Agungan khobatnya. Mutasanya dibuat. Ini jalan buat. Mutasanya khobat tadi menjadi mampun lebih yang kedua. Mahalnya sholat. Salah satu makhluk fitna berbahaya istihad. Maka terjadi taklim. Salahat yang kelihatan dan nantinya tapi secara mahal masuk semua jadi makhluk fitna. Contoh alim itu ayyum abunga. Sobatnya fa'il ayyum jadi rehat menurut makhluk fitna yang pertama. Ya, abuka sobat mutadahnya dibuat buat abuka mutadah tadi mahal atau sejarah mahal di benar ya mikro kalau ولا يقول تعليم ولا هو في شيء من قبل التصوير ولا في قلبه جامد وهو الناس فإنهما ملازمان سيرة الأمر وما أدهما من أمر الباطن صعب يأتي من المضارع والأمر وغيرهما إلا وهب من أمر التصوير فإنه ملازم سيرة الماضي. Catatan. Hukum taklik dan ilgha. Hukum taklik dan ilgha. Tidak berlaku pada jenis A, seluruh anggota akan tersir. Seluruh anggota akan tersir. Nah, mereka selalu imam, berarti ya. Tahu akan tersir ya. Nah. Salah, abda, dan sebagainya, ya. Itu tidak mengalami taklik dari ilgha. Tapi mereka semuanya ikmal. Ya. Tidak mengalami hukum taklik dari ilgha. Ya. Hab dan ta'allam. Ihab dan ta'ala mesti ikmal. Ya. Jadi selain af'alut tasjir, selain has, selain ta'ala mengalami taklik dan ilgha jika hukum-hukum yang disampaikan kemarin terjadi. Dan sini jelaskan, hab dan ta'alam selalu mengutuk binil amarah. Wahabah selalu mengutuk binil mazim. Sudah dicatat pada kesempatan yang berikutnya. Qala al-Malik rahimahullah wa ridha salihin na lahunna mimma taqaddamna al-aqdam taqaddaman waqtu am sadatin dalik tafsir-tafsir penolakan Tuhan hukumnya sama dengan firman ini sudah dibahas ya. Catatan kedua, wa yajuzu haqqul mahulain aw ahad bima fi dalilin nahu aina syurga yalladzina kuntum tad'un aita sumunahum syurga. Salah satu dua makhluk fikirnya dona Allah dua atau salah satunya dua makhluk fikirnya dona Allah dua atau salah satunya boleh dua. Jika ada dalil yang menunjukkan, jika ada orang yang petunjuk yang menjelaskan, contoh yang dua-duanya dibuang. Aina syuraka alladziina kuntum tad'uun? Tad'uun itu menyebut fa'ilnya. Maful bihi? Dua-duanya dibuang. Asalnya tad'uuna hum syuraka. Hum maful bihi utama, syuraka maful bihi yang kedua. Contoh yang salah satunya dibuang ialah jika ada yang bertanya kepadamu, mandolan tahu koriman. Kemudian kau jawab mandolan tu Zaidan. Nah, Zaidan jadi maupun yang pertama, maupun yang kedua dibuang. Yakni mandolan tu Zaidan. Kau menyingkat pertanyaan. Ya, boleh membuang salah satu maupun punya. Qala rahimallah. وعد صاحب الجهمية من هذه الأقوال الناصبة لذلك ربما تسابقه سبعا للأقوال وما وافقه ولا بد أن يكون مقوله هذا جملة ثم يسمع نحو سمعت زيدا يقول كذا والله تعالى سمعت أحبابا يقولهم وغلب الجمهور أنها فكر متعدد إلى واحد فإن كان معرفة تمت الأول فالجملة التي فرد الخال وإن كان نكرة كما في الآية فالجملة صفة والله أعلم. Kita menjelaskan pada saat mata surat sebelumnya tentang sama. Ya, ini ada dua pendapat dalam tafsiran. Menyusul kita pada sebelumnya yang juga mengikuti ahli pendapat termasuk saudaranya Donald Trump. Ya, dengan syarat, maful yang kedua. Rupa jumlah ya, yang bisa dikenal, sesuatu yang bisa dikenal. Contohnya sama itu Zaidan Yakulkan, Yakulkan berkata, perkataan Zaidan ya, Zaidan Mahmud yang pertama, Yakulkan ada jumlah perkiraan di dalam ini, Mahmud yang kedua. Menurut Ibnu Ajurum dan Al-Abbas. Adapun madhab jumlah ulama, Samina ini tidak termasuk dalam wafatullah, tapi cukup memiliki satu makhluk saja. Jika sebelumnya ma'rifat, seperti contoh yang pertama, Samin tu Zaidan Yaqulu kada, maka jumlah fi'liyah bisa jadi hal. Dan jika sebelumnya nakira, seperti contoh dalam ayat, Samina pada Yaqulu umum, maka jumlah dia sifat atau na'an. Yaqulu umum, na'an. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Beres. Ada pertanyaan? Qala al-Malik rahimahullah babul mansubat minal asma' bab isim-isim yang dinasab. Al-mansubat khamsatu asya' yang dinasabkan dari 15. Wa hiya itu yang pertama al-maful bih. Pemindu al-munada sama saya tiba masuk dalam perkara ini ialah munada yang akan menjelaskan penjelasan yang akan datang. Wal-masjah wa-yusama makhlutlah. Kemudian masjah yang disebut dengan makhlutlah. Wadah pun zaman, wadah pun makan. kita taraf sama dan taraf makan. Wasam al makul fi yang disebut dengan makul fi, wal makul ajri, wal makul ma'an, wal musaffa bil makul fi, wal khaf, wal tamyiz, wal mustasna, wal khabar kana, wal khawatiya, wal khabar al khurum al musaffa bilaita, wal khabar al farba, wasm minna wa khawatiya, wasm la alati nam disisi, wal tabi bil wawa arba'atu asya sama terangkan. Nah, baik muktada sudah bahagian sudah menjajah yang mansubatul asma. Mansubatul asma itu ada yang sudah juga, yakni khobarnya kata apa Tuhan, khobarnya Al-Qur'an al-Mushabbah bilaita, khobarnya afal muqarrabat atau kata apa Tuhan, isimnya inna wa apa Tuhan, isimnya la'alam tulisisi. Sudah dibahas tinggal membahas jenis-jenis maf'ul, kemudian khal tamyiz, mustasna dan tawabih. Setelah itu sabar, tapi setelah itu selesai. Ganti kitab lagi tempat ini juga. Ganti kitab lagi tempat ini juga. Ya, hanya mungkin ada beberapa tambahan faedah-faedah ya. Nah, sebagainya. Nah, yang menyimpulkan ternyata nampu itu apa? Mudah, ya. Alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah. Perincian bahasa makul-makul besok insyaAllah pada sebab yang ada. Ya, tak lihat sekrip ini semua, ya. Makul. Pancaket. Nah. Setelah itu pesan ini. Lepas lagi. Nah, sebaik. Abdurrahman. Bujulani. Abdurrahman apa jadi? Oh iya. Alhamdulillah. Masih keluaran. Coba. Irwan, nah, satu juga, imam semuanya. Once. Nah, baru pokoknya, catat-catat baik-baik, ya. Imam, lagi, banyak yang sakit, ya. Banyak-banyak, jaga kesehatan, ya. Supaya untuk memang Pak Profesor belajarnya nanti karena kita sudah masuk ke pertengahan kita dan tinggal separuh perjalanan lagi setelah apabila kita membahas kita ini masih berjalan 2 bulan, ya sudah berjalan 2 bulan. Nah, bulan nanti yang tinggal 2 bulan nanti insyaAllah selesai. Nah itu insyaAllah terbaik. Yang pengen kebun ya bisa kalau bulan selesai. Kenapa kalau gak bisa dikebun ya mau tanya apa lambat? Catatannya sama. Catatannya sama, kenapa harus berlambat-lambat? Ya, nah, keburukan yang kabur belum khatam. Kebalikin kan kabur itu sudah khatam, ya. Kita gak tahu apa yang ada di pintu, ya. Berlambat-lambat malah tak dapat. Ya, nah, kan catatannya sama.